Alhamdulillah. Al-Fatiha ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini selepas tarawih kita bisa melanjutkan kembali kajian secangkir kopi hikmah. Insyaallah dengan secangkir kopi ini kita mendapatkan hikmah yang bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita belajar sedikit surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, belajar sedikit di surat Al-Baqarah ayat 153 dan 154. Di situ Allah mewahyukan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yubtalu fi sabilillahi amwat بل أحياء ولكن لا تشعرون. Di situ Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil siapa ini? Ah, ya kita-kita ini ya. Yang dipanggil kita-kita ini, duhai orang-orang yang beriman. Istainu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Bukan dalam arti minta tolong ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan pertolongan Allah begitu, wasta'inu itu artinya kalau kamu pengin mendapatkan pertolongan dari Allah, caranya apa? Caranya lakukanlah kesabaran, ya, lakukanlah kesabaran dan lakukanlah sholat. Jadi melakukan kesabaran dan melakukan sholat itu cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Tafsir banyak tentang hal ini. Di antaranya, siapa pengin mendapat pertolongan dari Allah, wasta'inu bis-sabri. Sabar di situ artinya puasa. Jadi kalau pengin dapat pertolongan dari Allah, punya masalah apapun, pengin ditolong Allah, nomor satu berpuasa dulu. Ya, berpuasa dulu. Was-shalah, dan tekun mengerjakan sholat. Alhamdulillah Ramadan ini kita siang puasa, malam sholat. Ini munasabahnya pas buat yang punya masalah. Nah, ini kira-kira banyak enggak yang punya masalah ini? Utang belum lunas, banyak enggak ini ya? Atau masalah-masalah yang lain. Lah, mumpung kita sudah puasa dan malam juga sholat tarawih, sholat lail, sholat witir, dan sholat-sholat yang lain selain fardu lima waktu sudah kita kerjakan, maka ini sudah syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Sudah kita mulai, kita penuhi. Sudah mulai kita penuhi. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Puasa ini kan sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, kuncinya di situ. Allah bersama orang-orang yang sabar. Memang kalau mau dapat pertolongan Allah ya wajib sabar. Jangan terus mengatakan kapan ya, kok enggak anu ya, enggak muncul-muncul ya, kok enggak dapat-dapat ya. Ya istiqomahkan sabarnya, sholatnya diistiqomahkan, puasanya diistiqomahkan. Kemudian ayat selanjutnya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan jangan pernah sekali-kali. Ini larangan dari Allah. Ya. Tadi yang diajak ngomong siapa tadi ini? Orang-orang yang beriman. Ini konteksnya belum keluar. Ini konteksnya masih kita-kita yang diajak ngomong, orang-orang yang beriman. Ayat ini turun pada sahabat ketika selesai perang Badar. Menurut ahli tafsir yang paling banyak menyatakan ayat ini turun ya setelah selesai perang Badar. Dalam perang Badar itu gugur 14 syuhada. 6 itu dari muhajirin, 8 itu dari Ansor. Nah, 14 orang ini setelah meninggal dunia, ada yang kemudian mengatakan, nah ini kesian ini sekarang. Mereka tidak bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, sudah habis umurnya, gugur sebagai orang yang meninggal dalam medan peperangan. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka Allah melarang. Wala taqulu. Jangan sekali-kali kalian pernah mengatakan mereka yang gugur, ya, mereka itu yang gugur di jalan Allah sebagai orang yang telah mati. Amwat. Maut, amwat, mayit. Dibilang mayit enggak boleh. Saya nanya, nyatanya mati atau enggak mati? Nyatanya mati atau enggak mati? Mati. Tapi enggak boleh dibilang mati. Yang melarang siapa ini? Allah. Artinya apa? Ada manusia-manusia yang memang mendapatkan keistimewaan. Matinya itu enggak mati itu. Nah, ada pula manusia-manusia yang hidupnya itu enggak hidup. Na'udzubillah min dzalik. Ada manusia-manusia yang matinya tidak mati, ada yang hidupnya tidak hidup. Nah, kita termasuk yang mana ini? Ya, mudah-mudahan hidup kita sudah hidup. Ya, hidup kita sudah hidup. Orang yang hidupnya hidup itu ya hidupnya taat, hidupnya ibadah, hidupnya berbuat kebaikan kepada sesama, itu namanya hidup. Tapi ada orang-orang yang na'udzubillah min dzalik hidupnya itu mati. Mati, hidupnya mati. Jadi mereka seperti mayit sebetulnya. Hidup tidak bawa manfaat untuk dirinya, enggak bawa manfaat untuk orang lain. Hidup tidak mengabdi pada Allah. Hidup enggak kenal itu yang namanya Allah Ta'ala. Hidup enggak kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup enggak kenal sahabatnya Rasulullah. Hidup enggak kenal anbiya wal mursalin. Hidup enggak kenal nikmatnya salat. Salat itu nikmat dia enggak kenal. Itu sebetulnya sama dengan mati. Ya, sama dengan mati. Walaupun kenyataannya dia hidup. Sebagaimana ada orang yang nyatanya hidup tapi kenyataannya itu mati, ya. Hidup tapi mati. Ada orang-orang yang mati tapi hidup. Mati tapi hidup. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Allah bahkan menegaskan sebenarnya mereka itu hidup. Ya. Mereka itu hidup. Tentunya hidup bukan di dunia, bukan kemudian ada syuhada jalan dengan jasadnya datang ke majelis Ar-Raudhah gitu ya. Bukan. Hidup di alam sana, di alam barzah. Hidup di alam barzah. Hidup di alamnya sana. Bukan di alam ini. Nanti saya jelaskan. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Kata Allah, sebenarnya mereka hidup tapi kamu tidak menyadarinya. Kita kira mungkin tidur di makam gitu ya. Kita kira tidur di makam, diem gitu. Syuhada enggak begitu. Syuhada di alam barzahnya sana bergembira luar biasa. Jalan-jalan keliling gitu ya ke surganya Allah Ta'ala. Kasih pintu untuk bisa menikmati nikmat surgawi. Menikmati itu, di kuburnya itu ada kenikmatan surgawi. Itu buat syuhada. Dan mereka bisa keliling ke alam dunia ini. Keliling, dari alamnya sana ya. Dimensinya dimensi akhirat, dimensi barzah. Tetapi bisa ini hadir ke majelis. Lihat, oh ini siapa ya yang ngaji ini ya. Oh fulan, oh dari mana, oh Sragen. Oh ada Kertosuro. Dari mana, oh ada Ngawi. Itu tahu semua. Tahu semua. Masih ingat kisahnya Sayyidina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Tahu enggak siapa Sayyidina Ja'far At-Tayyar? Lupa enggak? Sayyidina Ja'far itu adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ja'far itu gugur dalam perang Mu'tah. Ya, gugur dalam perang Mu'tah. Beliau dikasih tugas sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin peperangan, megang panji Islam. Dan dalam peperangan itu beliau tangan kanannya ditebas pedang, putus. Padahal megang bendera dengan tangan kanan. Begitu tangan kanan putus, bendera itu mau jatuh dipegang dengan tangan kiri. Jadi rela jasadnya ini kena panah, kena tombak, kena pedang, enggak jadi masalah. Yang penting bendera ini enggak boleh jatuh. Di sini ada pelajaran. Ini kan cuma bendera ya. Kenapa jatuh enggak boleh? Ini kan seperti mengagungkan bendera. Karena bendera ini simbol. Bendera ini simbol. Yang diagungkan bukan benderanya, tapi yang diagungkan adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita hormat pada merah putih itu ya. Kita bukan hormat pada kain, bukan. Tapi kita menghormati mereka yang berjuang mengerek merah putih sampai berkibar di Indonesia. Kita menghormati para syuhada yang gugur dulu merebut peperangan. Kita menghormati bangsa ini, hubbul watan minal iman. Maka nyeleneh orang yang mengatakan hormat bendera musyrik, itu orang aneh itu ya. Ya, hormat bendera musyrik tapi hormat istrinya enggak musyrik gitu ya. Kadang hormat suaminya enggak musyrik. Ini hormat bendera ini bagian daripada iman. Sayyidina Ja'far At-Thayyar ngangkat bendera dengan tangan kirinya, rela loh, panah. Mestinya kan udah bendera taruh, pegang dulu nih ya. Ini panah mau kena badan saya nih, pedang mau kena badan saya, tangan tinggal satu. Saya mau perang aja pakai pedang. Enggak pakai senjata enggak apa-apa. Bendera ini jangan jatuh, dipegang dengan tangan kiri. Tangan kiri ditebas, habis nih. Kanan kiri ya, habis. Sisa tangan yang ada digunakan untuk megang bendera. Ini perang naik kuda ya. Sisa tangan yang ada dipegang untuk menggunakan megang bendera. Akhirnya tubuhnya itu jadi sasaran empuk untuk dibantai dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Jatuhlah Sayyidina Ja'far radhiyallahu taala anhu. Blek. Bendera enggak boleh jatuh. Diambil oleh orang yang sudah ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat itu jasadnya Sayyidina Ja'far At-Thayyar setelah peperangan usai, diperiksa ada berapa luka di tubuhnya. Ditemukan lebih dari 70 tusukan pedang ya, ataupun tombak ataupun panah, dan semuanya dari depan, tidak ada yang dari belakang. Artinya beliau tidak pernah berpaling menghindari musuh, maju ke depan. Oh, ini nih sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nih keluarganya Rasulullah ya. Keluarganya Rasulullah tuh enggak takut sama kematian ya. Keluarganya Rasulullah tuh enggak takut sama musuh-musuh tuh enggak takut. Jadi enggak ada Habib penakut tuh, enggak ada. Ya, anak cucu Rasulullah tuh pemberani. Makanya Sayyidina Husain pun gugur itu kepalanya dipenggal. Enggak ada yang takut. So, anak didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memperjuangkan Islam. Orangnya santun. Karena memang pimpinannya, memang kerabatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai penyebar rahmat. Tapi ketika di kancah peperangan gak takut. Gak model seperti Mas Andre gitu. Ya, Mas Ratno mungkin ya. Ini kalau peperangan nanti dulu, wah ini tombak, ini pedang, panah, bedil, ya ini bom, engko sik beb. Mengkirian beb, kita harus perhitungkan matang itu ya. Mungkin kita begitu ya, mungkin kita seperti itu. Ini enggak. Perang Mu'tah itu jumlah musuh itu, ya Allah, baca itu ya, berlipat-lipat dari jumlah umat Islam. Nah, 70 lebih luka semuanya di depan Sayyidina Ja'far At-Thayyar. Saat itu Nabi enggak ikut perang, Rasulullah SAW. Rasulullah ada di Madinah, duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Rasul menengadahkan wajahnya ke langit, ke atas itu. Kemudian mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian melanjutkan obrolan dengan sahabat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ada apa kok noleh ke atas? Rasul menjawab, iya, Ja'far gugur sebagai syuhada. Ruhnya barusan mendatangi aku dan pamit kepadaku mau ke surga. Jadi Sayyidina Ja'far At-Thayyar itu dikawal malaikat yang jumlahnya unlimited, mau dibawa ke surga, bilang sama malaikat, sekedap riin, tunggu sebentar, saya tak pamitan sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya ini loh, syuhada, bebas mau pergi kemana-mana, bebas. Seperti kalau kita lihat dalam Isra, Rasulullah ketika Isra ke Masjidil Aqsa, itu kumpul dengan ruh anbiya wal mursalin, bebas ruhnya Nabi itu jalan-jalan. Ternyata bisa ikut sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Makanya aswaja ini ahlus sunnah wal jamaah yang asli gitu ya. Karena ada aswaja yang enggak cetok ya. Aswada yang asli itu suka mengatakan, dan semoga berkat ruh-ruh orang soleh yang hadir di majelis ini. Mungkin ada yang mencemooh, ruh orang soleh hadir di majelisnya apa gitu ya. Ya memang ruhnya orang soleh itu datangnya ke majelis, gak ke pasar. Ya, ruh orang soleh itu gak keluyuran ke mall, keluyurannya ke majelis. Ruh kok bisa keluyuran? Nah, ruhnya orang soleh, kalau ruh kamu wallahu a'lam. Kalau ruhnya orang soleh memang keliling kemana-mana. Ruh kita wallahu a'lam. Ya kan ya? Tapi kalau ruhnya orang soleh bisa keliling kemana? Kemana-mana biiznillah semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah udah ingatkan, jangan kamu kira mereka mati, hidup-hidup. Mereka hidup. Bahkan Allah tegaskan di dalam surat tadi Al-Baqarah, sekarang di dalam surat Al-Imran. Ya, di surat Al-Imran Allah juga menegaskan bahwasannya mereka, para syuhada itu tidak gugur, mereka tidak mati. Mereka itu hidup. Allah mewahyukan dalam surat Al-Imran ayat 169, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Terus tuh banyak itu ayatnya. Itu menceritakan bagaimana orang-orang yang gugur sebagai syuhada itu hidup. Iya. Saya bacakan terjemahannya. Dan janganlah sekali-kali kalian mengira, dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, mendapatkan rezeki. Ya, mendapatkan rezeki. Rezekinya apa? Ya enggak tahu. Rezeki kok enggak dikasih tahu sama Allah. Rezekinya apa? Ya di alam sana. Rezekinya apa di alam sana? Kenikmatan surgawi kita enggak paham. Mereka mendapatkan rezeki di alam sana. Allah yang menjanjikan di dalam Al-Quran. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia Allah. Dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya. Setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud, orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini mereka di alam sana itu sudah juga nyiapkan. Nyiapkan yang belum gugur sebagai syuhada itu disiapkan. Ayo kabar-kabari, cepat-cepat kamu jadi syuhada. Nanti nyusul kita. Nyusul kita. Tapi ini syuhada betulan loh ya. Mati syahid, bukan mati sangit. Ya, ini pakai ilmu. Tidak gampang itu mau dapat derajat syuhada. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah waktu perang lawan Yahudi, Yahudinya udah terkapar mau dipenggal, Yahudinya meludah ke arah Sayyidina Ali, kena wajah plok. Coba kalau kita, apa yang kita lakukan? Tambah langsung kurang ajar. Rasain gitu kan. Itu kalau kita, sahabatnya Nabi lain, dididik sama Nabi untuk berjuang karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena dendam, bukan karena benci. Bukan karena benci mereka itu berperang. Maka begitu diludahin, akhirnya mundur Sayyidina Ali. Pedang disarungkan lagi. Heran itu Yahudi. Loh, kamu kok enggak bantai saya, kenapa? Mestinya kan saya ludahin, kamu semakin marah. Jawab Sayyidina Ali, tadi saya itu berperang karena Allah. Setelah kamu ludahin, saya takut kalau itu karena nafsu saya. Jadi enggak usah aja. Ini agama mengajarkan seperti itu. Iya, asyhadu an la ilaha illallah. Mau mati, akhirnya masuk Islam. Nah, jadi mati dia. Ya, masuk Islam. Nah ini para syuhada, mereka enggak gugur, mereka itu hidup. Karena itu kita diajarkan untuk cari berkahnya orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh setelah meninggal dunia itu mereka hidup di kuburnya, mereka hidup di alam barzahnya, mereka mendapatkan rezeki, mereka mendapatkan rezeki. Makanya ini aswaja ini ya, NU dan kawan-kawannya ini, para habaib, para kiai itu paling demen ziarah kubur para wali, paling demen. Yang enggak demen enggak apa-apa. Ya, kalau kita meyakini ayat ini, yakin 100% para wali itu termasuk syuhada. Ya, karena syuhada ilmu ini derajatnya lebih tinggi. Nah, gugur sebagai syuhada di alam barzahnya, mendapatkan kenikmatan kubur. Ya kita ke sana toh. Kenapa? Ya bagi-bagi toh, yai-yai, bagi-bagi kan begitu. Tolong ya Allah, rezeki yang kau berikan kepada mereka kami juga diberi. Mereka ini dekat di sisimu ya Allah, engkau cinta mereka, tolong ampuni kami dengan berkat cintamu pada mereka. Tawassul. Ya tawassul. Ini berkahnya kalau kita mau dekat-dekat orang-orang yang memang hidup di alam barzah. Maka jangan samakan makamnya Wali Songo dengan makam yang bukan Wali Songo. Atau makam orang-orang biasa, jangan disamakan. Wali Songo hidupnya ibadah, yang biasa hidupnya bukan ibadah. Mohon maaflah kehidupan kita. Mall pasar, mall pasar, mall pasar, mall pasar, mall pasar, mall pasar. Betul atau betul? Wali Songo sejadah, sejadah, sejadah, sejadah, sejadah, sejadah. Ketemu orang itu pengen nyenengkan orang tok. Masalahnya beres, beres, udah sejadah lagi, zikir, wirid. Kemana-mana yang dipegang tasbih, zikiran, wiritan. Jalannya zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu orang-orang yang kalau berjalan ya, selalu berzikir, duduk berzikir, berbaring berzikir. Lah kalau kita itu duduk di masjid aja enggak zikir. Main WhatsApp di masjid ini. Masjidnya Allah Ta'ala, duduknya enggak zikir, tapi duduknya main WhatsApp, update status selfie. Lagi di masjid. Itu kita ini, itu kita. Orang-orang soleh enggak, duduknya di masjid zikir, di jalan zikir, di motor zikir. Ya pantas kalau makamnya itu dikasih Allah karunia yang luar biasa. Ini jangan disamakan. Ngapain ziarah Wali Songo? Ngapain? Ya, ngapain? Pakai tanya ngapain pula. Kalau ziarah ke makammu boleh ditanya, ngapain kamu ziarah ke makam saya? Itu boleh ditanya. Tapi kalau ke makam Wali Songo enggak usah ditanya loh ya. Wong itu makam orang-orang yang soleh, makamnya orang-orang yang mulia. Ini pelajaran pertama dari Al-Baqarah dan nyambung itu surat Al-Imran. Pelajaran kedua. Nah, ini yang kedua ini saya mau nanya jenengan berani bayar saya berapa? Monggo diunjuk. Jadi iklan dulu. Ini yang kedua dan ketiga urusannya urusan hutang lunas. Pengen rumah dapat. Ngelamar gak ditolak. Lho kok aminnya banter nih ya. Mau gak? Lebar ini bayar berapa? Oh, cuman mau. Wani biro. Itu kalau seminar-seminar di hotel itu ya. Cuman tips untuk begini. Bayar 1 juta, 2 juta. Ada yang bayar sampai 5 juta 3 hari di hotel. Pada bayar mau. Betul kan ya? Iya, di sini udah enggak bayar, kasih minuman gitu. Masih gaya pula. Mau. Nanti kalau dapat yang satu ini kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Nah, pengen dungo apa dulu, minta apa? Minta istri ngawur gitu ya. Itu siapa itu? Andri apa? Hah? Oh, Apri. Oh. Apa ini? Meminta apapun kabul. Pasti itu pasti. Enggak mungkin tidak. Itu ilmu pasti. Cuman satu, jenengan yakin tidak? Itu aja dulu. Monggo diunjuk. Ya, ini Habib yang jengkelin ya. Nganyel kayak Habib iki. Kayak udah ngomong lho ya, gaya. Segera ngomong aja Habib kok pakai gaya. Mari minum enggak ngomong-ngomong. Sebab saya kalau udah ngomong enggak bisa minum kan begitu ya. Alhamdulillah. Ya, baru setengah jam kok. Alhamdulillah. Sebelum saya jelaskan ini, ada aturan main yang harus diterapkan dulu. Nomor satu, dilarang berdoa keburukan. Dilarang mendoakan keburukan. Larangan keras. Tidak boleh. Dosa itu. Ya. Nomor dua, kalau berdoa harus yakin. Harus yakin kabul. Ini aturan pokok ya. Yakin kabul. Tidak mungkin enggak kabul ya. Kabul. Harus yakin itu. Jadi jangan pakai nanti tak jajal. Saya mau coba dulu ya. Siapa tahu kabul. Awas gitu ya. Enggak bakal tak ajari kalau pakai gitu. Ya harus yakin kok kabul. Ya, nomor tiga, dari lisan siapa doa terkabul kita enggak ngerti. Makanya kita harus prasangka baik dengan doa orang lain. Artinya, walaupun kita itu bisa berdoa, yang rajin-rajin minta doa orang lain. Lawang Nabi Muhammad SAW sendiri yang itu sumbernya doa. Ketika Sayyidina Umar itu berangkat haji atau umrah itu, Rasulullah pesan kok, wahai saudaraku, jangan lupakan aku dalam doa-doamu ya. Tolong sertakan saya dalam doa-doamu. Loh, Kanjeng Nabi aja masih minta didoakan kok. Orang sekarang suruh minta doa sama kiai, sama Habib aja dibilang itu nanti mengkultuskan. Doa-doa sendiri ngapain minta ke Habib, minta ke kiai. Allah itu dekat, gak perlu diwakilkan. Ini orang model gak beres ngomong begini. Ya, memang Allah dekat, ya, tapi kamunya dekat atau jauh? Ya Allah dekat, ya. Kitanya dekat atau jauh? Makanya kita disuruh minta tolong sama orang lain, ya, tolong doakan saya. Tolong doakan saya. Tolong doakan saya. Tambah ngajari, gak usah minta doa-doa, ngapain? Sudah kamu sholat, doa sendiri selesai. Kok yo-yo enak sholatnya sapi gitu ya. Seakan-akan sholatnya udah hebat. Memang betul kita sholat doa, insya Allah kabul, harus yakin gitu ya. Tapi kita harus meyakini juga doa orang lain ini lebih kabul. Makanya kita disuruh rajin minta. Minta ke sana, minta ke sana, minta ke sana, minta ke sana. Semakin banyak yang kabulkan semakin bagus. Ya kan, semakin bagus. Kalau lebih cerdas dibagi-bagi. Sana bagian untuk melunaskan hutang. Tolong ya doakan hutang saya lunas. Nah sana. Yang sana bagian mau beli rumah. Tolong ya doakan ya, saya bisa beli rumah. Bagi-bagi. Ya, tugasnya itu dibagi, bagi-bagi. Dulu saya pernah waktu lagi ngumpulkan dana untuk melunaskan tanah Ar-Raudhah ini, yang sampai sekarang ini juga belum lunas. Paham ya? Artinya sudah saya bayar lunas, tapi kan ada sebagian yang saya masih pinjam orang. Sebagian masih pinjam orang. Kalau kepada pemilik tanah udah lunas, tapi kepada orang yang saya pinjam itu belum lunas. Enggak banyak kok. Berkisar sekitar paling cuma 1 M, enggak banyak. Segitu? Dikit. 1 M itu bisa jadi segedunya segini kok. Berarti kan sedikit. Itu saya titip pesan sama orang-orang yang umroh. Nanti kalau umroh, tolong ya. Kalau pas ziarah Nabi, bilang sama Nabi, ya Rasulullah, cucunya yang di Pasar Kliwon namanya Novel, kirim salam. Utangnya banyak, tolong dibantu. Dah gitu aja. Mintakan sama Allah biar dimudahkan melunaskan hutang. Ngomong-ngomong syirik, awas sawamu. Orang ngomong sama nabinya kok dibilang musyrik. Ya kan, sahabat kalau Rasulullah masih hidup minta tolong enggak? Ya Rasulullah tolong nih, saya punya banyak utang. Ya Rasulullah ini tolong ini. Lah emangnya Rasulullah mati? Tadi lo baca ayatnya, wala tahsabanna. Lo orang-orang yang gugur sebagai syuhada aja jangan coba anggap mati lo yang gugur sebagai syuhada, apalagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang bodoh yang mematikan nabi. Nabi itu enggak mati. Nabi itu hidup tapi di alam barzakh. Kehidupan ukhrawi. Ya, kehidupan ukhrawi. Kalau memang mati dalam arti berhentinya hidup di dunia, berlanjut ke akhirat, betul. Tapi kalau Nabi mati, tidak betul. Nabi tidak mati. Selalu hidup. Dengan kehidupan yang berbeda dengan alam yang ada di dunia ini, di alam barzah sana. Makanya kita tuh gak boleh mengucapkan assalamu alaihi. Gak ada. Assalamu alaihi. Tidak. Tapi assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Suruh nganggap hidup. Kita masuk makamnya orang-orang beriman aja enggak boleh nganggap mati kok. Ya kan kalau mati kan salam sejahtera untuk dia, itu mati itu. Enggak isah apa-apa itu. Salam sejahtera untuk dia, entek is dead, entek salam sejahtera untuknya. Ya itu entek. Tapi nyatanya masuk kubur enggak boleh ngomong gitu. Justru ngomongnya assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang dikubur ya. Bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, simbah-simbah ya. Friend semuanya, muga-muga jenengan selamat begitu kan ya. Suruh ngajak ngobrol. Hadir suruh ngajak ngobrol. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah taala. Itu dulu saya titip pesan doa-doa. Hasilnya alhamdulillah, gampang cari utangan. Ya, gampang cari hutangan. Nah sekarang saya mau pesen doa yang kedua, saatnya melunaskan hutang. Alhamdulillah kemarin ada yang umroh tuh doakan saya cuman khusus, mudah-mudahan Habib Novel hutangnya lunas semua dan tidak punya hutang lagi setelah ini. Amin gitu ya. Jadi umroh cuman doakan seperti itu. Satu. Nah nanti saya pengen minta doa ke orang-orang tuh macam-macam. Yang ini doa bagian ini doa bagian ini doa bagian anak, ini doa bagian doa bagian. Minta sama semua orang. Karena kita enggak tahu lisan siapa yang lebih kabul. Paham? Dah. Kenapa saya ngomong begini? Karena yang mau saya ajarkan malam ini berhubungan dengan Ismullahil A'zham. Eng, eng, eng. Tahu Ismullahil A'zham? Yang tadi sore kita bahas. Tadi sore datang enggak? Enggak datang jenengan itu kok. Tadi sore enggak datang kok. Ya, nanti lihat di YouTube, di download ya. Nanti hari Jumat sore datang semua ya. Ya, kalau Jumat saya pengen buka bersamanya itu banyak yang hadir. Jumat sore kan harinya Ar-Raudhah, harinya Ar-Raudhah, hari raya itu. Saya pengen nanti Jumat sore kajian kisah para wali Anda hadir, kemudian ikut buka sekalian. Nah, Ismullahil A'zham. Apa itu Ismullahil A'zham? Ismullahil A'zham itu adalah rangkaian kalimat kalau dibaca minta apapun dikasih sama Allah. Idza du'i ustujib. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Idza du'i bihi ajab. Wa idza su'ila bihi a'ta. Allah itu punya kalimat yang kalau kalimat itu digunakan untuk berdoa kepada Allah ajab. Allah pasti akan mengabulkan doanya. Kalau kalimat itu digunakan untuk mohon sesuatu pada Allah, Allah pasti akan memberikan apa yang orang tadi minta. Nah, Anda mau enggak dapat kalimat itu? Ini kok diam semua, kenapa? Mau enggak? Yakin? Nah, nanti mau dipakai buat apa dulu? Jangan disalahgunakan ya. Ini ada beberapa riwayat dulu, riwayat hadith do'if. Saya itu senang kok sama hadith do'if. Saya senang sama hadith do'if. Selama tidak terlampau do'if gitu kan ya. Karena menurut para ulama ahli hadith, hadith do'if itu selama tidak terlampau do'if dalam urusan fadilah amal, amalkan. Kalau kita suruh ngamalkan berarti kita suruh nyebar, luaskan. Makanya para ulama itu tidak pernah buang hadith do'if. Imam Ahmad juga nulis ya, hadith do'if dicantumkan. Abu Dawud hadith do'if yang dicantumkan dalam kitabnya. Kemudian Imam Bukhari bahkan nulis buku Adabul Mufrad, sahihnya dicantumkan, dhaifnya juga dicantumkan. Kenapa? Karena ulama pengin umat Islam ini enggak buang hadis dhaif. Umat Islam hendaknya mengamalkan hadis dhaif sehubungan dengan fadilah amal. Nah, dalam hadis dhaif disebutkan, pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabat di sebuah halaqah. Ini halaqah tuh modelnya mirip begini. Melingkar. Ini kan setengah lingkaran dalam sebuah halaqah. Itu bersama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Sayyidina Anas bin Malik itu adalah sahabat yang menjadi pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dari umur 10 tahun sampai umur 20 tahun. Ngenger ya, menjadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi An Anas qala kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil halaqah wa rajulun qa'imun yusalli. Ketika saya lagi duduk sama Rasulullah di halaqah, ada satu pria yang berdiri salat. Salat sunnah. Jangan nanya salat sunnah apa, enggak dijelaskan, pokoknya sunnah. Ya, salat sunnah. Tapi itu kelihatannya malam salatnya. Karena bacaannya keras. Ya, karena bacaannya keras, salatnya malam. Falamma raqa'a wa sajada jalasa wa tasyahhad tsumma da'a. Setelah rukuk, sujud, duduk, tasyahud ya, tasyahud akhir ya, pria itu berdoa. Dan doa ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, baca doa yang enggak pernah diajarkan Nabi, sepuranipun ingkang kathah ngarang doa sendiri, bid'ah. Ini sahabat berbuat bid'ah di depan Nabi. Apa sikap Nabi lihat sahabatnya? Sholat terus tasyahud. Selesai tasyahud kan disunahkan berdoa. Doanya kan bebas. Ada doanya Rasulullah, ada doanya Sina Abu Bakar. Ini doa versi sahabat yang enggak disebutkan namanya ini. Ngarang doa sendiri. Bagaimana bunyi doanya? Ya, doanya itu seperti ini. Mau dengar enggak? Hah? Wani piro? Ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal hannanu badi'us samawati wal ard dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluk ya inni as'aluk, aku minta padamu ya Allah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata kepada sahabat, oh di halaqah ini kan Rasulullah dengar nih suara doa tadi itu. Tasyahud. Berarti doanya bacanya ke keras. Atau enggak keras, tapi memang dulu tuh hening ya, enggak seperti sekarang. Sekarang itu kan keheningan hampir hilang ya. Kecuali kalau di desa. Di desa itu masih hening. Hening sehingga ada suara jangkrik kikrik jarak sekilo dengar gitu ya. Di desa. Tapi kalau di Sragen udah enggak dengar lagi gitu ya. Ya, Sragen udah enggak sehening dulu ya, enggak sehening dulu. Tapi ada desa-desa itu yang masih hening karena enggak ada televisi, radio enggak ada, TV enggak ada. Malam yang terdengar suara orang mendengkur gitu kan ya. Itu yang terdengar. Nah, kalau dalam keheningan itu memang orang baca pelan aja dengar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kan dengar itu. Kita mungkin pernah berada di satu musala yang hening gitu. Sehingga orang sholat baca at-tahiyat aja kita jarak 5 meter dengar kan? At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Enggak harus keras, tapi terdengar. Nah, saat itu Rasul bersabda, "Atadruna bima da'a?" Sahabatku, kalian tahu enggak dia tadi baca doa apa? Doa yang dia baca itu doa apa? Tahu enggak kalian? Qalu, maka sahabat menjawab, ini loh adabnya sahabat. Walaupun ngerti itu, sahabat pura-pura enggak ngerti. Apalagi enggak ngerti gitu ya. Jadi kalau sudah Rasulullah yang nanya, sahabat itu mesti jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih ngerti. Maksudnya sahabat pengen Nabi yang menjawab. Karena kalau Nabi yang menjawab nanti akan jadi sesuatu gitu loh ya. Akan jadi sesuatu. Maka Rasulullah bersumpah, "Walladzi nafsi biyadih." Sampai sumpah. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, jiwaku berada dalam kekuasaannya. "Laqad da'a Allah bismihil adzim, alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, dia telah berdoa dengan namanya Allah yang agung, yang kalau dia pakai itu untuk mohon pada Allah, pasti dijawab, minta pasti diberi. Jadi ada ini orang-orang yang diilhami Allah, ismullahil a'zham. Ya, ini satu. Saya enggak akan nerangkan yang ini nanti, enggak. Ini kan kepanjangan. Saya mau ngajari yang pendek, yang jenengan nanti buka Al-Quran dapat. Mau atau enggak mau? Ini enggak semangat kelihatannya ini. Mau enggak? Ini enggak semangat atau butuh kopi lagi? Lanjut ya. Kita dengarkan dulu beberapa riwayat. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, perawinya Imam Ahmad. Banyak itu hadis yang serupa. Saya ambil cuma satu. Di riwayat-riwayat yang lain juga ada. Dalam riwayat Ibnu Majah, peristiwanya berbeda. Ya, ini dari sahabat namanya Al-Qasim. Al-Qasim. Beliau berkata, "Ismullahil a'zham alladzi idza du'iya bihi ajab fi suwarin thalath, Al-Baqarah wal Al-Imran wa Taha." Ini riwayat Ibnu Majah. Ismullahil a'zham itu ada dalam 3 surat. Yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Imran dan surat Taha. Ada di ayat-ayat yang terdapat dalam 3 surat tersebut. Itu ada ismullahil a'zham. Itu Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, riwayat Tirmidzi. Di situ Rasulullah SAW mendengar ada seorang pria yang berdoa. Doanya itu berbunyi, "Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Ya, doanya seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, laqad sa'ala Allah bismihil a'zham alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta." Nah, ini sama. Kata Rasulullah, "Aku bersumpah demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, dia telah berdoa dengan sebuah doa yang agung, ismullah azam, nama Allah yang agung. Kalau Allah itu dimintai dengan doa tersebut, pasti Allah akan memberi." Ya, kalau orang doa pakai itu dijawab, dan kalau minta pakai doa itu pasti diberi. Itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, disebutkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu duduk, di sampingnya ada seorang pria yang lagi sholat. Kemudian pria itu berdoa, "Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum." mirip sama yang tadi. Maka Rasul bersabda, laqad da'a Allah bismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Sama. Ini riwayat Abu Dawud. Artinya, saya cuma pengen gambarkan. Ada beberapa peristiwa sahabat Nabi mengarang doa sendiri dan Rasul mengatakan ini ismullahil a'zam. Orangnya enggak dikenal. Jadi memang ada wali-wali itu yang enggak dikenal orang tapi punya kalimat-kalimat sakti. Makanya kita jangan nyepelekkan hamba-hamba Allah itu loh. Sebagaimana pesan Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu, Allah menyembunyikan 4 hal di dalam 4 hal. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan kepadanya. Maka jangan remehkan ketaatan kepada Allah sekecil apapun. Siapa tahu itu menyebabkan Allah ridho padamu. Dan Allah menyembunyikan amarahnya dalam kemaksiatan kepadanya. Jangan remehkan maksiat kepada Allah sekecil apapun. Siapa tahu yang kecil itu yang kamu remehkan menyebabkan Allah murka kepadamu. Allah kemudian menyembunyikan walinya di tengah-tengah umat manusia. Karena itu jangan pernah meremehkan umat manusia manapun. Siapa tahu dia kekasih Allah. Dan Allah menyembunyikan pengabulan doa di lisan hambanya. Karena itu jangan pernah meremehkan lisan orang yang berdoa. Siapapun yang berdoa. Siapa tahu itu orang yang lisannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada orang-orang yang dapat ismullahil a'zam. Nah Allah membagi ismullahil a'zam itu di dalam Al-Quran di beberapa surat. Di antaranya. Nah ini cuman kita ini dapat kalimat sakti bisa pakai apa enggak itu masalahnya. Ini ada di dalam surat Al-Imran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir bisanadin dhaif. Sanadnya dhaif. Yang enggak suka hadis dhaif tolong jangan mengamalkan. Ya, yang alergi sama hadis dhaif, tolong jangan mengamalkan karena ini hadis dhaif. Kalau saya hadis dhaif sehubungan fadilah amal tidak akan alergi, saya suka, saya demen, saya gandrung dan akan saya sebarluaskan karena itu ajaran para ulama, jumhur ulama ahli hadis, di antaranya Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi. Imam Bukhari juga tuh buktinya menyebarkan kitab apa Adabul Mufrad itu banyak itu. Bab-bab ya tentang berbakti kepada Siratul Rahim semuanya itu banyak yang hadis dhaif. Lebih dari 200 hadis dhaif dicantumkan dalam kitab Adabul Mufrad. Hadisnya memang dhaif. Ya, dhaif sanadnya, isinya enggak gitu. Ya, sanadnya dhaif. Nah, dalam hadis dhaif ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW, berkata, Rasulullah SAW bersabda, ismullahil a'zam alladhi idza du'i bihi ajab fi hadhil ayah min al-Imran. Nama Allah yang agung yang kalau dibaca untuk berdoa dengan nama tersebut pasti Allah akan menjawab. Artinya Allah akan mengabulkan terdapat di ayat berikut dalam surat Al-Imran. Ayat berikut surat Al-Imran. Nah, pertanyaan, mau enggak ayatnya? Berikut ayat berikut dalam surat Al-Imran. Suratnya udah tahu? Udah. Surat Al-Imran, sudah kan? Nah, ayatnya berikut. Berikut, sebentar lagi, sabar dulu toh ya. Ini sebelum saya sampaikan perlu digarisbawahi hadisnya dhaif. Jadi amalkan. Ya, yang enggak mau baca doa dari Al-Qur'an, enggak usah ngamalkan ini. Ini doa berasal dari Al-Quran. Katanya suruh kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ini kita kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah masih ngomong hadisnya dhaif. Itu kan gak cetoh itu nanti. Gak jelas. Ini hadis dhaif, amalkan. Karena ini sehubungan dengan fadilah amal. Saya udah dapat ijazah ini dari Ustadz Yusuf Mansur. Ketika dulu ceramah di Masjid Ar-Raudhah. Ya. Saat Masjid Ar-Raudhah baru saya beli belum lama yang di depan sana. Pengajian ibu-ibu Rebo sore. Beliau ijazahkan kepada semua yang hadir termasuk kepada saya, beliau dapat dari guru-gurunya. Ya, dapat dari guru-gurunya. Artinya ini anjuran dianjurkan oleh para ulama untuk diamalkan. Ya, untuk diamalkan. Kalau dibaca, jenengan punya hajat, utang sebesar gunung lunas-lunas. Tapi syaratnya yakin. Jangan nanti pulang dari sini tak jajale yo ambuh apa ora. saya mau coba sih, saya mau coba. Kelihatannya ambuh apa enggak? Jangan, itu namanya enggak yakin. Kalau yakin itu langsung amal, amalkan. Jangan sekali, baca itu tiap hari, baca. Ambil waktu khusus. Pokoknya saya jam 12 malam ke atas enggak mau diganggu. Kenapa? Saya mau gedor langit pakai nama Allah yang agung. Udah, yang bersih, seger, ya, wangi, bakar menyan. Bakar menyan? Iya, ahlu sunnah kok ya. Pengikut sunnah itu bakar menyan. Ya kalau yang enggak sunnah ya enggak tahu. Kalau sahabatnya Nabi, Nabi bakar menyan. Bakar menyan. Loh, menyan kita beda dengan menyan dukun, jangan disamakan. Menyan dukun garai mumet kan begitu. Menyan kita itu mahal harganya. Jenengan tuh loh ke Mekah, ke Madinah, mahal tuh. Wadahnya saja harganya mahal. Nih. Nah, ini contoh nih. Ini contoh tempat untuk bakar menyan ya. Beda kan sama model minyak dukun, beda. Lain. Belum lagi yang dari apa namanya Kuningan, oh, cakep ya, cakep. Harganya mahal, wadahnya saja mahal. Arangnya khusus. Arangnya khusus. Kemudian yang dibakar itu juga mahal. Kok enak ya beb ya? Larang, tahu enggak gitu ya. Oh, larang. Makanya enak. Wangi. Ruangannya wangi, seger, wangi, bersih. Allahu Akbar. Mau ngadep Allah, mau minta kok ya. Masa asal-asalan kaos oblong bolong-bolong mambu badok gitu ya. Allahu Akbar. Malaikat gila. Gila. Malaikat itu suka sama yang aroma harum, harum. Iya benar, malaikat suka aroma harum-harum. Loh, kecuali kalau orang enggak punya pakaian ya, beda. Oh, ini sekarang bisa macam-macam kok, tapi enggak mau untuk ngadep Allah, enggak mau prepare yang bagus. Bahkan mau salat kok ngerokok sih. Dua batang dulu. Mau ngadep Allah ki Allah kayak abab rokok. Ini kan kurang ajar nih. Mau doa ngerokok dulu. Udah tau, mau doa tuh sterilkan mulut dari rokok 5 jam sebelumnya. Kabul insyaallah. Ya kan? Oleh ini enggak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukannya dungo ngerokok. Ada, ya eman-eman. Memang enggak haram gitu kan ya, tapi ya eman, eman-eman. Ambil waktu khusus, bersihkan. Udah nih, beb, saya mau doa, beb. Jadi saya sementara berhenti ngerokok 1 jam, biar mulut saya steril. Oh, betul, betul. Saya mau beli menyannya tuh, beb. Di mana, beb, ini ya? Golek, oh, sing legori larang, aja sing murah-murah. Yang murah nanti mumet, yang mahal. Modal gitu ya, mau modal, utang 5 juta kok modal 100 ribu gak mau ya, utang 20 juta modal 100 ribu gak mau, modal bakar nih menyanyi, menyandi, bakar beb katanya musrik, nah yang ngomong musrik kan film ya, itu dipadakan sama dukun, kita ini ikut sunnah nabi, ini ikut sunnah nabi, emang sunnah nabi beb? Iya, sunnah nabi kok saya baru dengar lah, kamu gak pernah belajar ya, kamu gak pernah belajar, gurumu model ngono-ngono terus, ya wajar gitu kan ya. Belajar sama guru yang betul, nanti ngerti ini sunnah, nah, sunnah nabi. Bakar, udah wangi, takbir, Allahu Akbar. Sholat belum selesai, malaikat ngumpul. Sholat hajat, malaikat nanya sama malaikat, ada apa? Sholat hajat, dia punya hajat. Oh, mari kita aminkan doanya. Oh, malaikat bersof-sof ngaminkan. Malaikat bersof-sof ngaminkan. Begitu dengar doa yang dibaca, keder nih malaikat. Malaikat gon goncang. Kenapa? Yang dibaca ini doa yang Rasul mengisyaratkan. Itu ismullahil azam. Dengar ismullahil azam, malaikat keder. Malaikat keder. Nah, di mana itu? Di surat Al-Imran. Ayat berapa? Ayat berikut. Asik toh? Sudah siap kertas sama bolpennya? Orang-orang modal ini kok ya? Kata Bib, saya enggak perlu kertas pulpen zaman segini kok kertas pulpen. Terus apa? Dunut-dunut ya. Nanti dunut dari YouTube. Nah, dunut YouTube atau direkam pakai handphone terserah. Naam. Surat Al-Imran ayat 26 sampai ayat 27. Qul ya, kata Rasulullah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha sampai wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Al-Imran ayat 26 sampai 27. Tadi ayat berapa tadi? 26 sampai suratnya apa? Al-Imran. Jadi kalau kita pengin hajatnya kabul, salat hajat 2 rakaat di tempat yang sepi, enggak ada gangguan ya, enggak diganggu suami, enggak diganggu istri, enggak diganggu anak. Emang khusus gitu ya. Khusus khusyuk, betul. dalam keadaan harum, wangi, seger gitu, bersih tempatnya. Memang niat benar, niat gedor langit. Mau ngapain? Saya mau goncangkan langit. Goncangkanlah langit. Sekedar ilustrasi boleh? Boleh ya, semangatnya. Pernah lihat film Sun Gokong? Pernah? Nah, Sun Gokong kalau marah gimana dia? Ngamuk ke langit ya. Buat geger langit, betul kan ya? Ya sampai akhirnya itu apa? Dewanya gitu ya. Itu kan abus-abusan gitu kan. Cuman kita petik hikmahnya, coba petik hikmahnya. Jadi kalau doa itu menggetarkan langit ya, itu membuat perhatian langit cepat kabul. Lah wong ndonga kok ya hayyu ya qayyum, yang gak cetha, yang semangat. Ya hayyu ya qayyum gitu loh. Panggil Allah tuh yang beneran dengan hati yang ya Allah gitu. Ya Allah, bukan ya Allah, gini lemes, model lemes-lemes gini kan. Gak cetha. Yang semangat, yang menggetarkan. Ya sampai ihtaza Arsyur Rahman, sahabat meninggal arsnya Allah goncang ya, arsnya Allah goncang gitu. Karena ya alam langit goncang, malaikat kaget semua, fulan meninggal nih, fulan meninggal, langit tuh geger. Siap menyambut, semuanya siap menyambut. Lah doa kita ini ke langit kira-kira buat geger langit enggak? Itu loh pertanyaannya. Jangan-jangan belum sampai langit sudah dilemparkan. Alah, orang mutu. Dilemparkan ke wajah pendoanya. Na'udzubillah min dzalik. Harus jadi doa yang istimewa. Ya, bayar jadi istimewa bagaimana? Ya kita harus mengagungkan dulu nih. Kita mau doa ini harus dihormati. Kondisi kita memperdoa ini harus kita muliakan. Ojo asal-asalan. Bar salat asal-asalan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Mulutnya baca doa, tangannya main handphone. Ini kan enggak cetok ini. Ya enggak cetok. Khususkan dulu. Khususkan memang saya mau berdoa. Saya mau ngadep Allah Ta'ala. Saya mau minta. Nah itu namanya gedor langit. Gedor langit itu bahasa Indonesianya apa? Gedor sama dobrak lain loh ya. Gedor itu gak sampai memukul pintu langit dengan keras. Gak enak ya. Kepanjangan ya. Dobrak lain. Nah, jangan dobrak nanti kita kurang ajar. Nah itu ya. Gedor ya. Ya Allah gitu. Tolong ya Allah gitu. Semangat gitu. Nah, itu surat Ali Imran ayat 26 20 27. Bagaimana bunyinya ayat 26 27? Artinya setelah kita salat sunnah ya, setelah kita salat sunnah ya tentunya ya bismillah alhamdulillah selawat dibaca. Itu enggak usah diajari, itu sudah pakemnya doa. Orang minta tuh ya tata krama, jangan kemudian masuk budus masuk rumah minta uang rampok itu. Ya, itu namanya rampokan. Tok, assalamualaikum, duduk dulu, perkenalkan nama saya, bla bla bla bla bla bla bla, baru minta. Itu namanya orang genah. Tapi kalau masuk gedor kemudian teriak berikan uang, namanya perampok. Itu bedanya perampok sama orang yang minta dengan baik kan di situ, ya kan? Nah kita minta dengan cara yang baik, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Apalagi diiringi istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah, yang merendahkan di diri, bersihkan dari segala dosa. Setelah itu minta. Ya, mintanya diawali dulu dengan doa ini. Diawali dengan doa ini. Doanya apa? Ayat Al-Quran. Ini doa yang sudah dibaca oleh para awliya dan solehin. Ini yang ngajari Allah Ta'ala. Allah yang mengajarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Kul. Itu Allah berkata kepada Nabi. Kan dibuka dengan kul. Ya Allah berkata kepada Nabi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Selesai itu kan? Terus ngomong, ya Allah, tolong ya Allah, jadikan bos saya cinta sama saya ya Allah. Saya enggak dipecat, dinaikkan pangkat, dikasih gaji tanpa susah payah. Wah. Sudah seminggu baca begitu. Hari ke-8 bosnya manggil, Dek, iya. Itu posisi itu enggak ada yang nempati, Dek. Kamu di situ ya? Oh, makasih bos. Enak apa enggak enak? Enak. Nah, jenengan yakin apa kok kita enak men ya? Apa mosok to ya? Nah, itu model-model enggak yakin tuh loh ya. Orang harus yakin, harus ya yakin. Yakin enggak? Betul. Hah? Yakin? Nah, coba kita Jumat malam praktek bareng-bareng di lantai 3. Mau? Ya, mau? Betul. Tapi hajat sesuai dengan kebutuhan masing-masing loh ya. Ya, jangan hajat berjamaah, jangan. Nanti kita baca bareng-bareng, terus doanya sendiri-sendiri. Setuju? Jadi kita sholat hajat 2 rakaat, ya. Terus kita doa, selesai itu kita ngopi. Selesai pengajian. Mau enggak? Kelihatannya kurang semangat ini. Wah, itu yang di belakang mau. Insyaallah begitu ya. Insyaallah begitu. Dah, saya sudah bicara 1 jam. Di surat Al-Imran ini ada lagi doa yang saya bilang tadi mustajab. Nah, cuman Jumat enggak usah ngamalkan itu, lama soalnya. Ini yang versi kilat. Kilat khusus nih, cepat. Nah, kalau yang satu agak lama. Tapi kalau pengin semuanya kabul tuh diamalkan semua. Jadi semakin mantep, langitnya semakin keder. Ya, semakin keder. Dah, insyaallah ini cukup. 1 jam saya udah bicara. Nanti kalau kelamaan kesian yang dundut. Ya, kalau di Rodoh kan speednya 20 Mbps, cepat. Nah, di rumah-rumah mungkin speednya cuma 5, 2, 1, lemot gitu kan ya. Lola, ini gak rampung-rampung. Insyaallah. Kalau pengen enak ya, pengen enak bawa flash disk, minta sama Mas Seto. Mas Seto, ya tolong dikopikan. Nah, nanti tinggal ganti biaya kopi sama Mas Seto. Ya, gratis-gratis gitu kan. Masa pakai biaya kopi, gratis. Ngopi yang nyata aja gratis. Apalagi cuma ngopi begitu kan ya. Ya, silakan minta sama Mas Seto. Kalau dundut itu berat. Saya minta kopiannya Mas Seto. Nanti flash disk disimpan apa dikumpulkan. Tapi dengan syarat satu, flash disknya diformat dulu sama Ar-Raudhah. Kenapa? Takut bawa virus. Ya, takut bawa virus. Tapi kalau enggak mau repot, ya ambil saja dari rumah masing-masing. Kesimpulannya, Ismullahil A'zham. Ini buat nanti dipotong biar bisa di broadcast ya. Saya suka begitu biar manfaat. Jenengan jangan jawab ya. Ini saya mau ngambil mumpung di syuting gak repot. Mau nyapa yang lain. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan doa-doa yang luar biasa. Dan kita di akhir zaman ini banyak orang yang mengeluh, punya hajat, punya masalah, tapi tak kunjung masalahnya selesai, bingung solusinya bagaimana. Rasul sudah mengajarkan kita untuk kalau punya hajat, sholat hajat 2 rakaat. Tunaikan sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Setelah itu bacalah doa-doa yang dianjurkan, di antaranya Ismullahil A'zham yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud radhiyallahu taala anhu. Di situ Nabi SAW mengajarkan bahwasannya Allah punya doa, ya Allah punya doa yang kalau dibaca minta apapun dikasih, dikasih. Doa itu diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kat, ulangi. Oh iya, ini soalnya dua-dua riwayatnya ada gitu. Ini yang saya pakai yang Tabrani. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Rasulullah SAW telah mengajarkan kita doa-doa yang indah untuk berbagai persoalan hidup kita. Akhir zaman ini banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang bingung. Masalahnya tak kunjung selesai, hajatnya tak kunjung terwujud. Daripada bingung, ya, ambil air, wudhu, tunaikan sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Ghafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Setelah itu, minta ampun sama Allah, berzikir, baca sholawat, bersyukur, tahmid. Kemudian baca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwasannya Allah Ta'ala punya Ismullahil A'zham, nama yang agung. Idza du'i bihi, kalau seseorang itu, kalau Allah dimintai dengan doa tersebut, ada orang yang berdoa dengan baca doa tersebut, ajab, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Yaitu adalah 2 ayat yang ada dalam surat Al-Imran.